bersama teman-teman. Ku duduk di pinggir jalan, sangat menyenangkan, tidak membosankan. Sambil berhayal, seseorang yang berjalan, semoga yang diharapkan jadi kenyataan. Yeah. Gadis yang lucu-lucu, kapan kau duduk di sampingku, kalau kau tahu sungguh aku mengharapkanmu. Gadis yang lucu-lucu, mendekatlah kepadaku, sungguh aku sangat mengharapkan itu. Sambil berhayal, seseorang yang berjalan, semoga yang diharapkan jadi kenyataan. Gadis yang lucu-lucu, kapan kau duduk di sampingku, kalau kau tahu sungguh aku mengharapkanmu. Gadis yang lucu-lucu, mendekat.